Sebagai permintaannya nih, beliau menghendaki judul lagunya ada Sabila. Akan tetapi kaget aku. Ini bersama Pantura Live Mosi. Thank you. tadi ada Novita. Novita buah hatiku. Aja. Yang siang hari ini.